sudahku coba melupakan bayang dirimu. Semua terjadi tak kusadari, kini ku sendiri mengisi hari-hariku tanpa arti dan membisu sepi kehidupan.